Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam takbir kemenangan. Alhamdulillah, kemarin guru kita telah memaparkan dengan begitu gamblang apa sesungguhnya makna daripada takbir kemenangan, dan selepas kita melewati sebuah pesantren kilat yaitu di bulan suci Ramadan dengan segala aktivitas ibadah baik itu saum, kemudian salat malam dan sebagainya, kita akan membuktikan benarkah kita telah mendapatkan kemenangan atau hanya sekedar melaksanakan kewajiban belaka. Baik pemirsa, selanjutnya kami persilakan kepada guru kita untuk menjelaskan kembali hakikat daripada takbir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau makan empek-empek kapal selam, jangan dimakan di hari biasa. Dari bunyi sambutan salam. Salam adalah ungkapan diambil dari kata salam. Dalam kamus Arab Inggris, salam, peace, damai. Allah yang kita sembah, maha kedamaian. Itu yang kita usai salat. Allahumma antas salam. Kedamaian pada malam ini bukan dari kita. Ini anugerah dari Allah. Maka kita katakan wa minkas, dan kembali menghadap Allah dalam kedamaian husnul khatimah, wa ilaika ya'udus salam. Dan kita ingin hidup ini adem, ayem, tentrem, nyaman, fahayyina rabbana bis, dan setelah mati kita ingin masuk ke dalam surga. Surga itu dengan wa adkhilnal jannata daras salam. Lalu untuk apa kita dididik? Tidak makan, tidak minum, tidak ada hubungan seksual. Kita sedang diajar berakhlak dengan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dalam hadis Qudsi dikatakan, as-saumu li, puasamu untukku. Ini hadis membingungkan. Allah untuk apa puasa kita? Allah itu tidak perlu kepada makhluk. Wa huwal ghani, dia maha kaya. Al-amid, maha terpuji. Dia tak perlu pada kita. Tapi kenapa dia berkata, as-saumu li, puasamu untukku. Maka kata ulama, makna puasamu untukku. Allah tidak makan, kita tidak makan. Allah minum, kita tidak minum. Allah tidak ada pasangan, tidak ada seksual, tidak ada biologis. Kita juga melakukan hal yang sama. Maka orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang sedang berpuasa. Ustaz, puasa Ramadan sudah? Puasa Syawal 6 hari. Man soma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, dapat pahala sama seperti puasa sepanjang tahun. Puasa 30 hari tambah Syawal 6 hari. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun 360 hari? Hebatnya orang beriman. Man ja'a bil hasanati, siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amthaliha, dapat 10 kebaikan. Sekali dapat 10. Satu hari di 10 hari. 300 hari dari 30 hari. 6 hari jadi 60 hari. 360 sama dengan 306. Apa? Nah, yang terkandung di balik ini semua, jangan terjebak pada rutinitas. Siap? Siap lepas dari rutinitas? Insya Allah. Ya, kadang sebagian kita kalau insya Allah itu tidak. Gimana? Insya Allah tidak. Insya Allah iya. Dalam hal ini jangan sampai terjebak. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan hati, tahan pikiran, tawa hafsu, tahan semuanya. Tapi hanya sebatas itu saja. Kita ingin kemampuan ini, kemenangan ini adalah kemenangan abadi. Kemenangan abadi itu apa namanya? Unlimited edition. Jangan hanya selesai bertakbir, selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Habis. Air raya kedua mencret. Bukan ini tujuan kemenangan. Kemenangan adalah bertambah. Apanya yang bertambah? Alhamdulillah Ustaz Somad. Selama 10 hari ini 3 bertambah. Bertambah berat badan. Bertambah gula darah. Bertambah kolesterol. Itu yang bertambah. Apanya bertambah? Pertama, bertambah semangat sholat berjamaah. Alhamdulillah. Masjid-masjid penuh melimpah ruah. Tapi sayangnya ngisi masjid itu 2. Main naturalisasi, main cadangan. Itu berakhir sampai masanya tinggal pemain. Dia muazin, dia imam, dia makmum, dia yang bersihkan WC, dia yang nyapu halaman, dia yang menyelamatkan. Kalau sampailah musola, surau, langgar, masjid kosong dari sholat berjamaah. Istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung dikuasai setan. RT-nya kesetanan. RW-nya kesetanan. Camatnya kesetanan. Bupatinya kesetanan. Wali kotanya kesetanan. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah takbir kemenangan telah kita kumandangkan bersama selepas kita mengikuti sebuah pesantren kilat, yaitu di bulan Ramadan, untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita, tentu saja dalam kualitas ibadah. Nah, dalam segmentasi selanjutnya, orang yang dikatakan menang adalah orang yang telah mendapatkan perubahan di dalam dirinya. Apa sesungguhnya yang berubah setelah kita mampu melampaui ujian berat di bulan suci Ramadan? Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Takbir Kemenangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Semangat sholat berjamaah ini terus kita jaga. Jangan sampai hilang. Layan tahiyanna. Hai mereka yang sholat berjamaah. Berhenti. Jangan sampai sholat di rumah. Layan tahiyanna. Mereka yang sholat di kamar. Mereka yang sholat di kos-kosan. Mereka yang sholat di ruang. Mereka yang sholat di kantor. Layan tahiyanna. Berhenti. Kalau tetap sholat di sana, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Banyaknya rumah-rumah yang terbakar karena meninggalkan sholat berjamaah. Tapi alhamdulillah, tadi sholat maghrib berjamaah melimpah. Sholat isya melimpah. Ustaz ikut? Enggak. Mana Ustaz tahu? Streaming.com. Jamaah melimpah ruah. Dan yang sholat itu anak-anak muda, luar biasa. Saya tidak sanggup sholat berdiri, Pak Ustadz. Duduk di kursi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak sanggup duduk, Pak Ustadz. Miring di atas tempat tidur, arah kiblat. Telentang pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Telentang pun tak bisa. Kami sholatkan ramai-ramai. La kafarata laha illa dzalik. Ada yang bisa menembus sholat. Tidak ada yang bisa membayar sholat. Kecuali sholat itu sendiri. Hei anak-anak muda yang suka meninggalkan sholat. Tiba-tiba bertobat. Lalu pergi ke Makkah. Nangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Memang jimu umrahmu bisa menebus sholatmu yang tinggal. Tidak. Man tarakas sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Jangan secara nyata. Oleh sebab itu jangan sampai tinggalkan sholat. Hai belia, mudah-mudahan kalian mendapatkan suami yang rajin sholat berjamaah. Kita punya cucu, amin. Ustaz, kami yang udah punya cucu bilang amin maksudnya untuk cucu kami. Alhamdulillah, nenek-nenek masih mendoakan cucunya karena dia dulu pernah merasakan bahagianya dengan kakek yang rajin sholat berjamaah. Selendang kakekmu masih kusut. Nenek-nenek, kenapa pinggang sapu tangan itu sudah lapuk, lusuh? Kan banyak sapu tangan baru di simpang lima. Cuku. Sapu tangan yang kusimpan, kupegang ini tidak ada apa-apa. Kan kainnya yang kulihat. Lalu apa? Ada cerita di balik ini, cucu. Ceritanya, Nek. Aku mau tahu aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apalah arti sapu tangan? Apalah arti cincin intan berlian? Tapi ada cerita di balik itu. Begitu juga dengan malam ini. Anak laja, anak gadis dipertemukan Allah sampai masanya menikah. Sampai masanya ngandung. Sampai masanya punya anak. Anak bertanya, papa, papa, papa, papa. Nasi papa jumpa sama ibu dulu. Waktu itu ada pelayan tablik akbar, nak. Di mana? Di lapangan Astaka. Siapa yang ceramah waktu itu? Ustadz Somad namanya. Mana Ustadz itu sekarang, Pak? Inilah jamaah. Cerita mati, dia bukan sedih ketak, Ustadz. Jangan tinggalkan kami, Ustadz. Saya ulang lagi. Papa, papa, papa. Jangan panggil papa, nak. Kita makan sambal belacan. Ayah, ayah, ayah. Ya, ayah jumpa sama ibu dulu di mana? Di Medan. Apa acaranya? Jalan-jalannya? Tidak. Show musik dangdut ya? Tidak. Acara konser ya? Tidak. Acara apa? Pengajian. Allah, tabarakallah. Siapa yang mengisi pengajian waktu itu? Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Mana dia sekarang? Sudah mendahului kita, nak. Begitu, nak. Saya tahu walaupun kalian pura-pura, tapi aku bahagia. Kadang untuk membahagiakan lu kepura-puraan. Jujur itu menyakitkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, artinya apa? Dipertemukan dalam majlis salat, dipertemukan dalam majlis ilmu, bukan dalam majlis kajian. Kajian apa namanya? Kajian kemenangan, menang melawan hawa nafsu, tidur kantuk tengah malam. Sudah nikah? Belum. Kenapa belum nikah? Lalu puasa kemarin yang bangunin apa? Mercon. Nikahlah anak-anak muda. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah? Falyatazawwaj. Menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena orang yang menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj. Menjaga kemaluan. Orang kalau sudah menikah dia nunduk. Somad. Itu kawan saya sudah nikah jelal gatal. Jaga ini. Saya konsisten dari tadi di tengah saja. Tidak ke kanan. Lalu kalau mau, saya bisa ke sini. Tapi saya tidak mau ada bisa. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan miring ke kiri, ke kanan. Tapi ada masanya kita bersikap. Bersikap untuk bil kebenaran. Bersikap untuk menolong yang hak dan meninggalkan yang batil. Betul? Banyak sekarang yang tak bisa membedakan mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka takbir kemenangan, menang melawan makan, menang melawan minum, menang melawan syahwat, menang melawan segala yang merusak hawa nafsu. Ustaz, apa beda setan dengan nafsu? Bibitnya nafsu, setan hanya ngipasnya saja. Jadi tukang kipas itu jual jagung jangan tersinggung. Lalang kering, ada bibit api, itu nafsu. Setan datang membesarkan api, besar, besar. Manual namanya, pakai kipas. Kalau setan digital sekarang udah bawa AC. Sebab itu saudaraku, sebelum dia menyala, maka ambillah air, padamkan. Dengan apa memadamkan hawa nafsu? Allah ajarkan dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Berzikir mengingat ذَكَرُوا اللَّهِ. سُبْحَانَ Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Aliyyil-Azim. Ketika datang bibit itu menyala, api itu mulai menggerogoti lalang kering, berzikirlah. Kadang datang kawan berbisik, Alladzi waswisu fi sudurinna minal jinnati wannas. Kalau yang berbisik jin, dah kita baca ayat kursi selesai. Allahul Qayyum la ta'udhu sanatu. Kawan kos kita. Yang berbisik kawan sekantor kita. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal lagi. Tidak ada jalan lain kecuali istighfar. Dan ibu yang sudah menikah, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba suaminya sambil nyetir, sambil bawa motor, sambil duduk. Astagfirullah. Kenapa, Bang? Kenapa? Ingat mantan. Setan berbisik. Jangan salahkan setan. Kada SOS, standar operasional setan. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan goda mereka dari depan. Wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, pan dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, kau dapati sebagian besar manusia itu bersyukur. Oleh sebab itu, kita terus melawan setan. Setan pakai 4 jurus, depan, belakang, kanan, kiri. Papan protek perlindungan, antivirus setan, luar biasa. Makanya kalau ada anak-anak muda ngajak temannya pengajian, bro, setelah kita hijrah, ayo kita ngaji. Sekali aja, udahlah kau aja lah yang ngaji. Kemarin kawan kita berhenti. Kalah sama setan. Karena setan ngajak berapa kali? 4. Kau baru ngajak sekali sudah berhenti. Apa kata setan? Aku heran nengok kau. Kau masuk surga, enjoy, santai, letoy, loyo, lunglai, lesu. Bawaan mau mati. Semangat, spirit. Orang yang sudah hijrah bukan berarti dia meninggal dunia. Orang yang sudah hijrah bukan berarti meninggalkan aktivitas. Orang yang sudah hijrah bukan berarti meninggalkan aktivitas pekerjaan. Tapi dia tetap bersemangat. Allah, tabarakallah, yang meliput acara ini adalah anak-anak muda yang berhijrah. Mereka bukan ustadz, mereka bukan ulama, koko. Mereka adalah anak muda yang perkasa. Tapi berkat mereka, acara ini tonton di seluruh Nusantara. TV One memang beda. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berdakwah dengan ceramah, suara menggelegar. Tapi ada yang berdakwah tidak dengan ceramah. Diam. Diam 1000 bahasa. Tapi tangannya mengedit, mengupload. Uploader, YouTube. Mereka juga sedang berdakwah. Mereka sedang menebarkan kebaikan. Kamera bertiang. Kamera yang tergantung. Jihad mereka fisabilillah. Lambaikan tangan kita. Salawat. Salatullah. Salamullah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Nampaknya semua HP sudah habis baterai. Yang baterainya masih, tolong nyalakan senternya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah, wabil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina. Muhammad. Ini adalah orang-orang yang akan masuk surga beserta HP-nya sekalian. Mana bisa mati bawa HP? Mana ada orang mati bawa mobil? Ada orang yang mati bawa mobil. Mobilnya 3, dikalahkannya hawa nafsunya, tamaknya, rakusnya. Akhirnya mobil itu dia sedekahkan ke masjid, ditulis ambulan masjid membantu jenazah yang susah dipikul karena berat 200. Rumah, apa bisa mati bawa rumah? Bisa. Rumahmu berapa? 3. Orang rumah? 1. Rumah yang itu buat rumah tahfiz Quran. Kau akan masuk surga sampai pahalanya. Man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu taman di surga. Selama ini makannya 2 porsi. Pesan. Saya makan 1 porsi. Yang satu lagi bungkus. Mau dimakan di rumah? Tidak. Sebelum sampai rumah, mampir ke panti asuhan, beri ke yatim. Assalamualaikum Bapak panti. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Keluarkan, saya mau bawa nasi. Semuanya? Enggak, 1 aja. Nampaknya kecil, nampaknya sedikit, nampaknya sederhana. Tapi ternyata 1 anak laki-laki 1 porsi, ada 100 orang. 100 anak yatim sudah kan? Simple, sederhana. Orang menyepelekan, kecil. Tolirin yukabbiru hunniyah, kata Imam Abdullah Ibn al-Mubarak. Berapa banyak, kecil, sepele, remeh, temeh. Tapi besar di hadapan Allah. Karena niat yang baru bin niat. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan. Naungan Allah. Tidak ada payung, tidak ada atap. Tapi dia tetap dapat naungan di padang mahsyar. Siapa di antara yang 7 itu? Syabun, anak muda. Syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak muda, puasa sunatnya rajin. Anak muda, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa ini akan bergantung. Yang dulu anak-anak, sekarang sudah jadi ibu anak-anak. Yang dulunya imut-imut, sekarang sudah jadi grup reuni. Kapan kita bisa buat pertemuan reuni? Oke, akhir bulan ini. Acara apa? Halal bihalal. Akhirnya pertemuan. Berapa lama kita enggak jumpa ya? Taman SMA, 20 tahun. Tidak jumpa, 20 tahun. Sekarang umur 40 tahun. 40 tahun berjumpa, pertanyaannya, anak kau berapa? 10 tahun lagi jumpa, umur 50 berjumpa. Pertanyaannya, kau sekarang sakit apa? Kau setengah napasku pergi. Kau darah tinggi, naik. Kolesterol, naik. Diabetes, bawah. Apa itu? Asam urat. Umur 60, jumpa lagi reuni 10 tahun sekali. Umur 60, pertanyaan sudah berubah. Makam somat di mana? Umur 70, pertanyaan sudah mulai berubah. Sekarang kau boleh tertawa anak-anakku. Sekarang kau boleh tertawa adik-adikku. Tapi sebenarnya kau akan mengalami itu. 50 tahun akan datang. Setelah kau ingat. Betul kata Ustaz. Alan tak lagi berguna. Mumpung masih muda. Kita semangat masih ada. Maka beramallah. Pikir dulu pendapatan. Sesal kemudian tiada. Berguna. Buat baik berpada-pada. Buat buruk jangan sekali. Maksudnya jangan sekali bukan berarti berkali-kali. Kalipun jangan. Karena kita hidup sementara. Kaya sementara. Jabatan sementara. Harta sementara. Masa muda sementara tua. Jabatan sementara PK. Harta sementara binasa. Istri yang cantik jelita. Sementara datang senior. Senang suami yang ganteng. Sementara datang pelakor. Pengganggu lagi. Semuanya sementara. Tapi ada yang kekal abadi selamanya. Itulah surga Julfir Daus. aku ingin kita berteman, bersahabat dengan bapak anggota dewan, bersahabat dengan jamaah, persahabatan yang kekal abadi, yang dicari oleh Allah. Inilah orang-orang yang menang, orang yang bertakbir, orang yang dicari di padang mahsyar. Ainal mutahabbu nabi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang aku. Berkasih sayang bukan karena partai. Berkasih sayang bukan karena ormas. Sayang bukan karena kerja. Tapi berkasih sayang karena la ilaha illallah. Sayang karena lafaz yang tak lapuk karena hujan. Tak lekang panas. Alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu juga kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah bersama para wali-wali Allah, bersama para malaikat, bersama orang soleh dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Berpisah pun di masjid. Kenapa ketemu di masjid? Kenapa berpisah di masjid? Karena jenazah bawa ke masjid. Dua kali. Sama saat akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahalat dan kitab suci Al-Quran. Tak pernah dibuka sampai mati itu. Nah. Kedua, saat jenazah dibawa ke masjid. Saat itu kau tidak lagi. Kau bukan imam. Saat itu kau tidak berada di belakang. Kau langsung. Baik. Padahal selama ini kau ejek-ejek itu imam. Kemana Pak Imam? Ayyallah salah. Pak Imam aja duluan lah. Tapi sampainya imam baik hati. Ketika jenazah datang, dia katakan, masukkan. Letakkannya di belakang, kau letaknya di depan. Karena sholatnya, sholat jenazah. Tidak lagi rukuk dan sujud. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sholawat. Allahu Akbar. Doa pertama. Allahu Akbar. Doa kedua. Lanjut. Mana pakaian kebesaran? Dulu pakaian kebesaran. Ukurannya X. Sekarang semuanya tinggal kenangan. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia. Bung. Sadar diri tahu diuntung. Jasad tur keranda. Di mana follower 8 juta? Hilang semuanya. Tapi insya Allah yang kabar mereka akan berkata untuk almarhum Abdul Somad di Pekanbaru Riau Al-Fatihah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat akan mati meninggalkan dunia, apa yang datang? Dua perasaan. Pertama, takut. Takut sakaratul maut. Takut siratal mustaqim. Takut azab kubur. Takut neraka jahanam. Yang kedua, sedih. Sedih meninggal ronis brondong manis. Sedih mengenang mobil KB akan ganti nama. Sedih meninggalkan jamaah. Sedih FB tak lagi update status. Sedih. Grup WhatsApp. Sedih. Tapi kemudian sebelum malaikat maut mencabut nyawa, Allah kirimkan malaikat membisik ke telinga. Alladzina qalu rabbunallah. Orang yang senantiasa istiqamah. Menyebut Allah. Mengagungkan Allah. Membesarkan Allah. Lalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun sebelum mati. Sebelum sakirat maut malaikat. Allah takhafu. Jangan kau takut. Wala tahzanu. Jangan kau sedih. Hai calon jenazah. Jangan takut. Jangan sedih. Ketika takutnya hilang. Sedihnya melayang. Saat itu dia melihat tempatnya di surga. Apa kata malaikat? Hai jenazah. Itulah. Kita ulang sekali lagi. Baik akhirnya. Orang itu melihat tempatnya, maka saat malaikat tarik nyawanya, jasadnya terbujur, wajahnya tersenyum. Kata Ustadz, kematian itu sakit, macam tebasan pedang sama. Kata Ustadz, mati itu sakit, macam kambing dikuliti hidup-hidup. Kata Ustadz, mati itu sakit, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Senyum, dia tersenyum. Karena sudah mendapatkan kabar gembira sebelum ajal dicabut, sebelum mati. Itulah orang-orang yang istiqamah. Jangan terpukau melihat orang terbang di awan. Karena Batman dan... Jangan terpukau melihat orang berjalan di atas air. Tapi pandanglah pada istiqamah. menjauhi segala larangan Allah. Ikuti ulama selama dia istiqomah. Ikuti pemimpin selama dia istiqomah. Ketika tidak ada istiqomah dalam dulu, kok kamu bisa tahu namanya istiqomah? Saudaraku, pemirsa sekali, apapun yang lakukan hari ini, kita akan membawanya sebagai bekal menghadap Allah. Kau mau hidup dengan cara Fir'aun? Silakan. Kau mau hidup dengan cara Qarun? Silakan. Kau mau menjadi orang sekuler? Silakan. Kau mau menjadi orang liberal? Silakan. Tapi ingat, kau akan mamu akan disantapkan. Dan kau akan menjadi lon penghuni neraka jahanam. Sebelum itu, kau akan cabi menjadi santapan cacing tanah. Mudah-mudahan, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, seluruh rangkaian acara spesial persembahan dari TV One Takbir Kemenangan, tentu saja yang disiarkan dari lapangan Gedung Serbaguna Astaka Medan, dan insya Allah apa yang telah disampaikan oleh guru yang kita cintai akan memberikan kembali semangat bagi kita terus menerus tanpa pernah mengenal lelah memperbaiki diri kualitas keimanan kita. Akhirnya saya Agung Izzul Haq dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mewakili keluarga besar TV One menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.